Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam bil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang berbicara ketika dia masih dalam omongan atau masalah kecil, masih bayi, kecuali tiga orang. Ini Sagu Maryam, yang pertama Nabi Isa, Wasahib Jurayj, seorang bayi yang lahir nanti dalam kisah Jurayj, yang kisahnya adalah wakana Jurayjun rajulan abida. Jurayj adalah seorang yang rajin ibadah. Fattakhadha sawma'ah, dia pun membuat sawma'ah, tempat dia beribadah. Fakana fiha, maka dia pun terus di sana. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli, ketika dia sedang di tempatnya beribadah, datang ibunya, Ummu Jurayj, dalam keadaan Jurayj ini sedang salat. Faqalat, ibunya berkata, ya Jurayj. Faqala, maka Jurayj pun berkata dalam dirinya, menunjukkan ya kebimbangan beliau, ya Rabbi, wahai Rabbku, ummi wa salati. Beliau bingung memilih apakah menjawab panggilan ibunya atau terus untuk salat. Faqbala ala salati, maka dia pun terus melanjutkan salatnya, tidak menjawab ibunya. Fansarafat, si ibu ini pun ketika putranya Jurayj tidak menjawab, pulang kembali. Falamma min al-ghad, tatkala esok harinya, atathu, si ibu kembali lagi datang, wa huwa yusalli, dan Jurayj juga sedang salat juga. Faqala, dia berkata, ya Jurayj. Faqala, Jurayj berkata, ay rabbi ummi wa salati, sama ay juga ada tu nida, harfun min hurufi nida, sama dengan ya Rabbi, wahai Rabbku, ya ibuku dan salatku. Beliau bingung untuk menentukan mana yang dipilih. Fakwa ada salati, dan dia pun masih lanjutkan salatnya. Falamma min al-ghad, di hari ketiga besok harinya, ibunya atathu, datang lagi, wahai yusalli, dan keadaan Jurayj juga sedang salat. Faqalat, si ibu pun berkata, ya Jurayj. Faqala, kembali Jurayj pun bingung, berkata, ay rabbi ummi wa salati. Faqbala salatihi, dia pun melanjutkan salatnya. Ketiga tiga kali datang, tiga kali memanggil dan tidak dijawab oleh Jurayj, maka ibunya pun marah. Dan ini menunjukkan hati-hati dari amarah ibu. Jangan sampai membuat marah seorang kemudian mengantarkan kalimat doa kejelekan. Si ibu marah sehingga terucap dari lisannya doa kejelekan bagi putranya ini. Kata ibunya, Allahumma ya Allah, la tumithu, jangan kau matikan dia, hatta yandura ila wujuhil mumisat, sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Ya, tergoda, digoda oleh para pelacur. Dan makbul doanya ibu ini. Fatadzakara Bani Israel Jurayjan wa ibadatah. Orang Bani Israel ketika itu memperbincangkan Juraij dan ibadahnya Juraij. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Dan ada seorang wanita pelacur yang diketahui kecantikannya. Faqalat, dia berkata, in syi'tum laftinanna. Kalau kalian mau, aku akan memfitnah dia, menggoda dia. Qala fata'arradat lahu. Maka si pelacur ini pun, ini bukti makbulnya, ia diterimanya, mustajabnya doa si ibu Juraij. Ia menggoda Juraij. Falam yaltafit ilaiha. Namun Juraij bisa menahan diri, tidak menoleh kepada ajakan si pelacur ini. Fatat ra'iyan wa kana ya'wi la sawma'atihi fa kanathu min nafsiha faqa'a 'alayha fa hamarat. Namun si perempuan ini mendatangi seorang pengembala dan berzina dengannya di tempat Juraij sampai mengandung. Falamma waladat, ketika si perempuan ini melahirkan hasil zinanya, qalat, dia berkata, huwa min Juraij, anak ini ada zina, hasil zina dengan Juraij. Fitnah berikutnya. Qala fa'atauhu, maka orang-orang Bani Israil pun mendatangi Juraij. Fastanzaluhu, menyuruh untuk turun dari tempatnya. Wahadamu sawma'atah, yang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Waja'alu yadribuna, dan memukuli Juraij. Ini sekali lagi yang terpenting, ada hati-hati dari doa ibu, doa kejelekan seorang ibu ketika dibuat marah, doa terlontar mustajab. Sampai dihancurkan tempatnya, dipukuli. Waqala, kata Juraij, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Qalu, kata mereka, zanaita bihadil baghi fawaradat mink, kamu telah berzina dengan pelacur ini dan dia telah melahirkan darimu. Qala, kata Juraij, aina sabi, ini syahidnya dari terkait dengan bab, mana anak yang berlahir tadi? Faja'u bihi, mereka mendatangkannya. Faqala, kata Juraij, da'uni hatta usalliya, tinggalkan aku sampai aku sholat dulu. Fasal, maka Juraij bersholat. Pada mansarafa, ketika selesai sholat, ketika selesai dia sholatnya, atas sobiya pato'ana fi batni, dia pun mendatangi bayi tadi dan dia menusukkan jarinya di perut si bayi. Waqala, ya gulam, wahai bayi, man abu, siapa bapamu? Qala, fulan ar-ra'i, kata si bayi ini, yang kedua kan tadi, yang pertama yang bisa bicara ketika masih bayi adalah Nabi Isa, yang kedua sahib Juraij ini. Ini yang kedua. Bayi ini berkata, bapakku adalah ra'i, si penggembala, yang menggembala di dekat tempat Juraij. Qala faqbalu ala Juraij, maka kemudian mendatangi Juraij, yuqabbilunahu, menciumi Juraij, wa tamassahu nabihi, wa qalu nabnilak, kami akan bangun untukmu, sawma'ataka min zahab, tempatmu dari emas. Qala la, a'iduha min tin kama kana, ya, kalian bangun kembali dari tin, dari tanah, sebagaimana awalnya. Banyak faedah sebutnya sebut Haimin Rahimahullah. Yang terpenting, kata beliau rahimahullahu taala, annal walidain, bahwasanya dua orang tua, idza nadayaka wa anta tusalli, kalau keduanya memanggilmu dalam keadaan kau salat, dan salatmu salat sunnah tentunya, fa innal wajiba ijabatuhuma, maka yang wajib itu menjawab panggilan ayah dan ibu. Ini ketika salat, apalagi ketika dalam keadaan tidak dengan salat, apa dalam keadaan sedang baca buku, sedang ngobrol, sedang santai, wajib. Sedang salat saja, kalau di salat sunnah, ya wajib untuk membatalkan kemudian memanggil datang kepada ibu atau ayah. Apa dalilnya? Dalilnya ini, walaupun sedang salat, ketika si ibu ya marah, kemudian terlontar doa kejelekan untuk si Jurayj ini, maka makbul. Seperti min rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau rahimahullah, ya kecuali kalau ayah ibunya mungkin talibul ilmin, ayah ibunya seorang yang tahu agama, seorang ibunya karena dia tahu agama dia belajar juga, sehingga ketika anaknya memberi isyarat dia paham, ya dia memberi uzur, ya misalnya manggil kemudian dia baca keras Allahu Akbar, atau dia tasbih subhanallah, atau dia kata beliau di sini tanahnah berdehem, yang menunjukkan mengisyaratnya sedang salat, dan ibu bapaknya talibul ilmin paham agama dan memberi uzur, inilah. Jadi kalau ayah ibunya tidak paham agama, ya tidak akan memberikan uzur kepadanya, maka kalau itu salat sunnah, batalkan penuhi panggilan ibu dan ayah. Yang kedua kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimin rahimahullah, doa al-walid idza kana bihaqqin fa innahu harijun bil ijabah, doa orang tua kalau sebabnya itu hak, itu sangat mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si anak, kita semua sebagai anak hati-hati jangan sampai ya ibu bapak marah kemudian melontarkan kalimat yang jelek. Dan juga kita sebagai ayah dan ibu, sebagai seorang ayah, hati-hati jangan sampai gampang-gampang melontarkan doa kejelekan pada anak, jangan. Yang ketiga adalah rahimahullah ta'ala, ini penting, bismillahirrahmanirrahim rahimahullah, bersih dalil syafaqah, rasa kasih sayang, allati adahumullah fil walidain, yang Allah berikan kepada ayah ibu, yang sangat besar kasih sayang ibu kepada anaknya, ayah ibu itu sangat besar kasih sayangnya. Kata beliau, qad yujad ma yarfa'u hadhihi asyafaqah, tapi kadang ada faktor penyebab yang akan menghilangkan kasih sayang yang sangat besar ini. Iya, Allah berikan kepada ibu, kepada bapak kasih sayang kepada anak sangat besar, tapi bisa jadi ada faktor penyebab yang menyebabkan hilang sudah kasih sayang ini, yang ada kemudian terlontar doa-doa kejelekan. Seperti di sini, ada sebab tertentu akhirnya doa yang sedemikian dahsyat. Nah, kemudian yang terakhir sekian tersekian banyak faedah adalah ini bukti ya ta'raf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Itu hadis yang masyhur. Barang siapa yang dia mengenal Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan ya dia sehat walafiat, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, maka Allah akan mengenal dia, membantu dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Ketika Zuhri senantiasa ibadah kepada Allah dalam keadaan sehari-harinya, maka dalam keadaan genting Allah menolongnya, membantunya, ya memberikan jalan keluar baginya. Ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Wallahu a'lam bishawab.